Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih membahas hadis atau syarah hadis yang ke-37 tentang kedermawanan Allah, kedermawanan atau kemahakumrahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan amalan soleh berlipat-lipat, bahkan sekedar niatan dalam hati untuk berbuat baik akan dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan pahala. Kita sampai kepada syarah ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dan jika seorang hamba berniat kejelekan, berniat berbuat satu kejelekan, namun dia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan isinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidatan. Dan jika seorang hamba berniat mengerjakan suatu kejelekan, lalu dia mempraktekannya, mengerjakannya, maka Allah akan tulis satu kejelekan. Wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha fa innahu yuktabu lahu hasanatun kamilatun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika seorang hamba berniat berbuat kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka akan ditulis untuknya satu kebaikan sempurna. Wa dzalika fi ma tarakaha lillahi. Hal itu kalau dia meninggalkannya, tidak jadi mengerjakan niatan kejelekan tersebut. Lillah, dia meninggalkannya karena Allah, maka akan ditulis satu kebaikan yang sempurna baginya. Kama fi ba'di al-fadhil hadithi, sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz hadis. Li'annahu tarakaha min jara'i ay min ajli, dikarenakan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, meninggalkan niatan dia untuk berbuat jelek itu karena Allah, karena aku, kata Allah. Wa qad dalatil adillatu ala anna man hamma bisayati falam ya'malha fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berniat berbuat kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka hal itu ada tiga bagian, tiga macam atau tiga jenis. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama atau jenis yang pertama, ayuhawila fi'laha wa yas'a fihi, dia berusaha mengerjakannya, berupaya mengerjakannya dan berusaha untuk melakukannya. Walakin lam yudrikhu, akan tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya atau tidak mendapatkannya. Fahadha yuktabu alaihi wizru sayyati kamilatan. Maka orang yang seperti ini akan ditulis atasnya dosa kejelekan secara sempurna. Mengapa? Karena sudah dimulai, mengerjakan kejelekan yang telah dia niatkan, sudah diupayakan, sudah dimulai, sudah dilakukan, namun gak sampai selesai. Tidak sampai selesai, mungkin karena keburu dia tidak mampu, atau terluka, atau adanya suatu penghalang sehingga tidak jadi atau tidak sampai selesai mengerjakan kemaksiatan tersebut, atau tidak sempat mengerjakannya tapi sudah memulai mukadimah-mukadimah, sudah melakukan pendahuluan-pendahuluan. Misalkan seorang berniat untuk mencuri, dia sudah memantau rumah yang akan dia ambil barangnya, sudah bergerak ke rumah tersebut, sudah membuka pagarnya misalkan, bahkan sudah membuka pintu rumah tersebut. Qadarullah, pemiliknya bangun misalnya, dia lari, atau gak jadi, atau ketahuan, dikejar, maka tetap dia mendapatkan dosa mencuri secara sempurna. Walaupun dia belum mencuri, belum sempat mendapatkan barang yang akan dia curi, tapi karena sudah dia upayakan, sudah dia mulai perbuatan kejelekan tersebut, maka ditulis baginya satu atau dosa satu kejelekan secara sempurna. Qala al-qismu tsani, jenis yang kedua, ayyahumma biha thumma ya'zufu anha la khaufan minallahi walakin li'anna nafsahu azabat fahadha la yaktabu lahu wa la alaih. Bagian yang kedua, seseorang sudah berniat melakukan suatu dosa, suatu kejelekan, kemudian tiba-tiba dia merasa bosan dari kejelekan yang sudah dia niatkan tersebut. Misalkan ingin berjudi, atau ingin minum minuman keras, sudah ada niatan, kemudian dia meninggalkannya karena bosan, jemu, sudah gak suka, atau sudah ketika itu hilang seleranya. Dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena sudah tidak suka atau bosan atau yang sejenisnya. Bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena memang jiwanya sudah bosan dengan kejelekan tersebut. Maka yang seperti ini tidak ditulis pahala untuknya dan juga tidak ditulis dosa atasnya. Jadi ya, tidak ada apa-apanya, tidak dianggap sebagai kebaikan, tidak pula dianggap sebagai kejelekan. Tetapi ya sangat disayangkan, rugi dia kalau tidak dia niatkan karena Allah ketika meninggalkannya. Yang seperti itu sangat rentan akan kembali lagi niatan untuk berbuat jelek tersebut. Ketika apa? Ketika dia sudah selera lagi, sudah senang lagi, maka akan dia kerjakan. Berbeda kalau dia meninggalkannya karena Allah atau takut karena Allah. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, ayatrukaha lillahi azza wa jalla khawfan minhu wa khasyatan. Dia meninggalkan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut karena Allah azza wa jalla, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut siksaannya, takut kemarahannya, takut nerakanya. Fahadha kama ja'a fi hadha hadithi yaktubuhallahu hasanatan kamilatan. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, Allah akan menuliskan perbuatan dia tersebut Allah akan menuliskan perbuatan dia tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna. Qala wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan. Dan apabila seorang hamba berniat untuk mengerjakan satu kejelekan lalu dia mengerjakannya, jadi dia kerjakan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut, maka Allah akan tulis perbuatan dia tadi sebagai satu kejelekan, satu kesalahan. Wa yashhadu li hadza qauluhu ta'ala. Yang menguatkan hal ini adalah firman Allah ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Al-An'am 160. Siapa saja yang datang dengan membawa satu kebaikan, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Dan siapa saja yang datang atau mengerjakan satu kejelekan, maka tidaklah dia dibalas kecuali yang semisal dengan kejelekan yang dia lakukan tersebut. Al-An'am 160. Wa hadzal hukmu bin nisbati lis-sayyi'ati ay annaha takunu sayyi'atan wahidatan fi Makkah wa ghairiha. Hukum ini berlaku bagi kejelekan, yaitu bahwasanya satu kejelekan tetap dianggap satu kejelekan, baik di kota Mekah maupun di selainnya. Wa fi kulli zamanin, dan pada setiap waktu satu kejelekan dianggap ditulis sebagai satu kejelekan di kota Mekah maupun tempat lainnya. Dan di setiap waktu, illa fil ashuril haram, kecuali di waktu-waktu atau di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia, yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, karena kemuliaan bulan-bulan tersebut, kehormatannya, dan dilipat gandakan pahala di amalan, pahala amalan di bulan-bulan tersebut, dan juga karena diharamkan memulai peperangan di bulan-bulan haram tersebut. Itu alasan dinamakan bulan haram, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Walakinna fi Makkah takunu ashadda wa a'zama. Akan tetapi kejelekan yang dilakukan di kota Mekah itu dosanya lebih besar, lebih berat. Tapi tetap satu dosa ditulis sebagai satu dosa, satu kesalahan tetap ditulis satu kesalahan, tetapi balasannya itu lebih berat daripada satu kesalahan yang dilakukan di selain kota Mekah. Mungkin pula ketika dilakukan di bulan-bulan haram, jumlahnya sama satu, cuma kualitas atau bobot siksaannya, ancamannya lebih berat. Walihada qala Allah ta'ala, karena inilah Allah ta'ala berfirman, wa may yurid fihi bi'ilhadim bi'zulmin nuziqhu min azabin alim. Al-Hajj 25. Dan siapa saja yang menginginkan berbuat kejahatan di kota Mekah, berbuat kezaliman atau kejahatan di kota Mekah, maka kami akan siksa dia dengan azab yang pedih. Wa qala al-ulama'u innal hasanati wassayyiati tud'afu fi kulli zamanin fadilin wa fi kulli makanin fadilin. Para ulama mengatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan itu balasannya dilipat gandakan di setiap waktu yang utama dan di setiap tempat yang utama. Lakinnal hasanati tudha'afu bil adadi. Akan tetapi kebaikan-kebaikan balasannya dilipat gandakan dengan jumlah. Satu kebaikan dilipat gandakan balasannya sampai 10, sampai 700, sampai lebih dari itu. Wasai'ati tudha'afu bil kaifi. Sedangkan kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa balasannya dilipat gandakan dari sisi al-kaif, kualitasnya, siksaannya itu berat. Jumlahnya sama, balasannya satu kejelekannya dibalas satu kejelekan di semua tempat, di semua waktu. Walaupun tempat yang utama atau waktu yang utama, tetapi ketika dilakukan di waktu yang utama atau di tempat yang utama, maka bobot siksaannya itu lebih besar. Wala tudha'afu bil adadi, dan tidak dilipat gandakan jumlahnya. Tetap satu dibalas dengan satu kejelekan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlaha. Siapa saja yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan siapa saja yang datang dengan satu kejelekan, kesalahan, maka tidaklah dia dibalas kecuali yang sepertinya, yang sama dengan kejelekan yang telah dilakukan tersebut. Wali hadal hadithi alladhi saqahu al-muallifu rahimahullah. Dan juga berdasarkan hadis ini yang telah diutarakan oleh penulis rahimahullah, innallaha yaktubuha sayyatan wahidatan, yaitu bahwasanya Allah akan menulis kejelekan dia yang telah dia lakukan tersebut sebagai satu kejelekan. Qala al-muallifu rahimahullah, rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bi hadhihi al-hurufi. Penulis rahimahullah mengatakan hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya dengan huruf-huruf ini. Ai annal muallifa rahimahullah saqahu bi lafzihi. Maksudnya bahwasanya penulis rahimahullah mengutarakan, menyampaikan hadis ini dengan lafaz-lafaznya yang sesuai dengan kitab aslinya. Wa akkada dzalika rahimahullah lima fi al-hadithi min al-bisharatil 'azimati wal ihsanil 'azimi. Dan penulis rahimahullah menguatkan hal itu lima fi al-hadith, dalam matan yang ada dalam hadis ini, yaitu berupa berita yang agung, berita gembira, kabar gembira yang besar, dan kebaikan yang besar atau yang agung. Qala wa min fawaidi hadzal hadisi, di antara beberapa faedah hadis ini, yang pertama hadisu Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbihi wa ma rawahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi yusamma 'inda ahli al-'ilmi hadithan qudsiyan. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah Ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya dan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Rabbnya oleh para ulama disebut dengan hadis qudsi. Faedah yang kedua, annallaha subhanahu wa ta'ala kataba lil hasanati jazaan walis sayiati jazaan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis atau menetapkan untuk kebaikan-kebaikan ada balasannya, dan juga telah menetapkan untuk kejelekan-kejelekan balasannya. Semuanya ada balasannya masing-masing. Wa hadza min tamami 'adlihi wa ihkamihi jalla wa 'ala lil umuri. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat adilnya Allah dan menunjukkan maha sempurnanya Allah azza wa jalla dalam mengurusi seluruh urusan makhluknya, diatur dengan sempurna. Yang ketiga, anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu. Bahwasanya rahmatnya Allah itu mengalahkan atau mendahului kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Haitsu ja'ala al-hasanata bi ashri amsalha ila 700 dhu'fin ila adhafin katsiratin. Di mana Allah menjadikan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang sangat banyak, yang lebih dari itu. Wa amma sayyatu fawahidatun, adapun kejelekan maka balasannya hanya satu. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan pula. Ini menunjukkan rahmatnya Allah mendahului kemarahannya, sehingga kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat, sedangkan kejelekan dibalas sesuai dengan kejelekan yang telah dilakukan, tidak dilipat-gandakan jumlahnya. Faedah yang keempat, al-farqu bainal hammi bil hasanati wal hammi bisayyati. Adanya perbedaan antara berniat kebaikan dengan berniat kejelekan. Fal hasanatu idza hamma bihal insanu wa lam ya'malha katabahullahu 'indahu hasanatan kamilatan. Maka yang namanya kebaikan apabila sudah diniatkan oleh seseorang dan dia atau orang tersebut tidak mengerjakannya, maka tetap Allah akan menuliskan niatan kebaikan tersebut di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa hadza mimma idza tarakaha li ghairi udhrin. Dan hal ini termasuk dari apa-apa yang apabila dia meninggalkannya tanpa alasan syar'i, tanpa uzur yang syar'i. Seseorang sudah berniat saja, sekedar berniat kebaikan, berniat untuk membaca Al-Quran, berniat sholat malam dan seterusnya, lalu gak jadi atau gak dikerjakan, maka tetap dengan niatan dia dalam hatinya, niatan untuk berbuat kebaikan, maka berdasarkan niatannya ada pada hatinya, maka Allah tuliskan satu kebaikannya sempurna walaupun belum dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ini kalau dia meninggalkannya tanpa alasan atau uzur yang syar'i. Ini karena memang akan malas atau karena ingin istirahat dulu dan seterusnya. Fa inna yuktabu al-ajru kamilan ajrun niyyati. Yani Allah akan menulis pahala untuknya secara sempurna pahala niat. Wa idza kana min 'adatihi ay ya'malaha walakin tarakaha li'udhrin fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan ajrun niyyati wal 'amali. Adapun apabila amalan tersebut sudah biasa dia kerjakan, sudah terbiasa dia mengerjakan suatu amalan soleh, apakah sholat malam ataupun yang lainnya, akan tetapi dia meninggalkannya karena suatu alasan syar'i, apakah sakit misalkan atau yang sejenisnya, maka yang seperti ini akan ditulis baginya pahala secara sempurna, yakni pahala niat dan amalan. Kalau yang pertama pahala niat saja, dia enggak biasa infak, tapi dia kalau punya uang sudah ada niatan, saya kalau punya uang akan infak, maka dia dengan niatan tadi ingin berinfak akan ditulis pahala sempurna, pahala niat berinfak. Pahala amalan berinfak tidak. Tetapi kalau dia sudah biasa berinfak, kemudian suatu hari dia enggak punya uang, maka tetap ditulis baginya pahala infak, pahala niat dan pahala amalan infak. Lebih tinggi lagi pahala. Dan hadis ini berdasarkan hadis man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Siapa saja yang sakit atau safar dalam perjalanan, maka akan ditulis baginya pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan mukim. Ya, ketika sehat biasa sholat rawatib, ketika mukim biasa sholat rawatib, maka di saat dia sakit tidak sholat rawatib, atau di saat safar tidak sholat rawatib, tetap ditulis baginya pahala sholat rawatib, pahala niat dan pahala amalan, bukan sekedar niat saja. Menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba-Nya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Amma sayyatu, adapun kejelekan, falhamu biha idza tarakaha lillahi azza wa jalla katabaha indahu hasanatan kamilatan. Wa in tarakaha ay as-sayyi'ah uzufan anha la min ajlillahi fa innahu la yuktabu lahu wa la alayhi. Adapun kejelekan, maka orang yang berniat mengerjakan kejelekan, apabila dia meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla takut akan siksaannya, maka akan ditulis di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Namun kalau dia meninggalkannya, yakni meninggalkan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut karena sudah bosan darinya, bukan karena Allah atau bukan karena takut kepada Allah, maka tidak ditulis pahala dan tidak pula ditulis dosa atasnya. Wa in tarakaha ajzan anha. Namun kalau dia meninggalkannya karena tidak mampu mengerjakan kejelekan yang telah dia niatkan tersebut, kutiba lahu wizrul fa'ili biniyati. Maka akan ditulis baginya dosa pelaku kejelekan berdasarkan niatan dia. Illa idza kana qad sa'a fiha, kecuali apabila dia sudah berusaha mengerjakan kejelekan tersebut. Walakin ajiza ba'da sa'yi, akan tetapi dia tidak mampu setelah sudah berusaha, setelah sudah memulai dan berupaya. Fa innahu yuktabu lahu uqubatus sayyiati kamilatan, maka akan ditulis baginya balasan kejelekan dia tersebut secara sempurna. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqa al muslimani bi sayfaihima, apabila dua orang muslim bertemu dengan dua pedang keduanya, fal qatilu wal maqtulu finna, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ya orang yang membunuh ini jelas di neraka karena dia sudah membunuh. Fama balul maqtuli, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang terbunuh, kok bisa masuk neraka, apa alasannya? Qala li'annahu kana harisan 'ala qatli sahibih, maka Nabi menjelaskan dikarenakan dia sudah bersemangat berupaya untuk membunuh temannya tadi, cuma keduluan dia yang kena sehingga dia mati. Dia sudah berniat yang kuat, bertekad untuk membunuh temannya, ini sudah ditulis dosa, dan dia sudah berupaya untuk membunuhnya dengan menyerangkan, mengayunkan pedangnya, walaupun gak jadi, tidak berhasil membunuh, tetap ditulis dosa membunuh secara sempurna. Menunjukkan kalau seorang berniat yang kuat berbuat dosa dan sudah berupaya untuk melakukannya, sudah memulai tapi enggak dapat, tetap ditulis dosa kejelekan secara sempurna. Hadis tadi riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Selesai syarah hadis yang ke-37. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah hadis yang berikutnya yang ke-38. Akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.